Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa qala ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, hari ini adalah hari di mana kita diperintahkan untuk berkumpul, mengucapkan kalimat takbir, membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup bagi bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Hari ini adalah hari di mana kita diperintahkan untuk membahagiakan kaum fuqara wa masakin dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka sebagai bentuk pensucian jiwa dan juga sebagai penyempurna ibadah saum kita. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya, kemudian menyebut Rabb-nya dan lalu menegakkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan, bulan yang kita sambut dengan semangat ibadah di dalamnya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, syahrani la yankusani syahru idin Ramadan wa Dzulhijjah. Ada dua bulan yang pahala di dalam dua bulan tersebut tidak akan pernah berkurang. Dua bulan tersebut disebut dengan bulan Id, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrur Ramadan, futihat abwaabus samaa' wa ghuliqat abwaabul jahannam wa sulqilat syayatin." Apabila telah masuk kepada bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu jahannam dan setan-setan dibelenggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Bulan Ramadan kini telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan telah tiada. Akan tetapi, jangan sampai semangat ibadah kita ikut hilang pula. Karena Allah telah menjanjikan kepada siapa saja yang senantiasa beramal soleh, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan mukmin, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Memang Ramadan telah berakhir. Akan tetapi, Bukan berarti syariat shaum yang disyariatkan kepada kita telah berakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya masih ada shaum-shaum yang lainnya. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang shaum Arafah. Beliau bersabda, "Siyamu Arafata ahtasib 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wal wasanati allati ba'dah." Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, memang benar Ramadan telah berakhir. Akan tetapi, jangan sampai qiyamul lail yang biasa kita lakukan berakhir pula. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan, barang siapa yang dia tetap menjaga qiyamul lailnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah nafilah bagimu. Mudah-mudahan Allah Rabb tabaraka wa ta'ala akan mengangkatmu kepada tempat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, Ramadan memang telah berakhir. Akan tetapi jangan sampai tilawatul Quran yang biasa terdengar di sana sini pada bulan Ramadan kembali menjadi sunyi di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'un li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya tidak ada yang bisa memutus dan mengakhiri amal seseorang kecuali al-maut. Sesungguhnya al-maut kedatangannya adalah pasti. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitu juga firman Allah yang lainnya, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha." Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Begitu juga sebagaimana perkataan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendakmu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah seseorang itu sekehendakmu, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal masyita fa'innaka mujziun bihi. Dan beramalah sekehendakmu, karena engkau akan dibalas sesuai dengan amalanmu. Maut kedatangannya tiba-tiba. Maut adalah sesuatu yang bisa menumpahkan air mata. Maut adalah sesuatu yang bisa menghentikan tertawa. Maut adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil mengusap wajahnya, "La ilaha illallah, inna lil mauti syakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti syakarat." Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya maut itu memiliki syakarat. Sesungguhnya maut itu memiliki syakarat. Maka apabila telah datang sakaratul maut, tidak berguna lagi taubat seseorang. Apabila telah datang syakaratul maut, maka tidak guna lagi penyesalan seseorang. Yang ada hanyalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq." Dan apabila nyawa atau nafas sudah berada di kerongkongan, maka dikatakan kepadanya, siapa yang akan menyembuhkanmu? Sedangkan dia yakin bahwasanya dia akan berpisah dengan dunia. Dia meyakini bahwasanya jiwa akan berpisah dengan raga. Wal tafatisa kubisak. Dan betis-betis akan saling bertautan. Dikarenakan dahsyatnya syakaratul maut. Lalu siapa yang akan menolong kita? Lalu siapa yang akan mengobati kita ketika syakaratul maut tiba? Ibnu Umar mengatakan ketika... Ibnu Umar mengatakan... Kepala Umar Ibn Khattab berada di pangkuanku. Umar Ibn Khattab berkata kepadaku, letakkan kepalaku di atas tanah, namun aku tidak menghiraukannya. Letakkan pipiku di atas tanah, namun aku tidak menghiraukannya. Maka Umar berkata, wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfirillah. Celakalah aku, celakalah ibuku, jika Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Hadza Umar, fama balukum nahnu. Ini adalah Umar. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa yang akan menjamin kita? Umar mengatakan, sungguh celaka. Celakalah aku apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Apakah kita menjamin diri-diri kita bahwasanya dosa-dosa yang kita telah lakukan akan diampuni oleh Allah? Kalla thumma kalla, tidak, sekali-kali tidak. Atau dengarlah kisah Abu Hurairah, ketika ajal menjemputnya, beliau menangis, menangis sejadi-jadinya, kemudian dikatakan kepadanya, mayubkika ya Abu Hurairah, apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Abu Hurairah? Maka beliau menjawab, illatuzad, sedikitnya bekal, sedangkan perjalanan ini sangatlah jauh, dan di akhirnya hanya ada neraka atau surga. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullahu jami'an, sebelum segala sesuatunya terjadi, maka persiapkanlah bekal-bekal kita untuk menghadapi kematian. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing dari kalian memperhatikan apa yang bekal sudah dipersiapkan untuk hari esok, apa bekal yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kematian, apa bekal yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datangnya. Tidak ada keraguan padanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan setiap orang yang berada di alam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka beramal solehlah. Dan janganlah sekali-kali mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian, nasihat ini ditujukan untuk kaum muslimah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa khairan. Hendaklah kalian memberikan nasihat kepada kaum wanita, nasihat kebaikan. Maka dengarlah oleh kalian, wahai muslimah, dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, "Uritu annar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Aku diperlihatkan kepada neraka, maka aku melihat mayoritas penduduknya adalah an-nisa. Juga dengarlah oleh kalian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Beliau bersabda, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Sesungguhnya penduduk surga yang sedikit, yang paling sedikit adalah wanita. Maka ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ini adalah kenyataan harus diterima dengan lapang dada. Wanita adalah faktor yang penyebab terjadinya perpecahan, permusuhan, kesesatan, dan pertikaian. Mau menjadi golongan yang mana kalian, ya ayuhal muslimah? Apakah menjadi golongan yang banyak, akan tetapi menjadi kayu bakar api neraka? Ataukah menjadi golongan yang sedikit, akan tetapi tidak mudah untuk mewujudkannya? Tidak boleh kalian tertipu dengan busana-busana kalian. Tidak boleh kalian tertipu dengan pakaian-pakaian kalian. Tidak boleh kalian tertipu dengan keadaan-keadaan kalian. Apakah kalian menjamin bahwa itu semua adalah mendekatkan diri ke dalam surga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala? Kalla thumma kalla. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Karena itu, bersihkanlah akidah-akidah kalian dari penyakit kesyirikan, dari penyakit kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan. Bersihkanlah oleh kalian hati-hati kalian dari hasad, dengki, iri, dan dendam. Bersihkanlah lisan-lisan kalian dari namimah, ghibah, mencemooh, mengadu domba, dari menyebarkan aib-aib orang lain. Kalian telah mengetahui bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan kalian, dari kalangan wanita. Maka sudah selayaknya bagi kalian untuk menyelamatkan diri-diri kalian dari dahsyatnya api neraka, dari dahsyatnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan dan di mana kalian akan mati. Hakikat kematian adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kematian ketika menjemput sangatlah mengejutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Marilah kita jadikan hari ini awal di mana kita memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki ukhuwah di antara kita, memperbaiki ta'awun yang berdasarkan syariat Islam di antara kita. Rabbana taqabbal minna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.